Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita kembali melanjutkan pembacaan kitab Sulam Taufik. Ini kita sudah sampai di fasal zakat ya. Sekarang kita membahas sarahnya. Watajibu zakatu fil ibil Arab wa bukhoti wa hiya ibul turki. Jadi keharusan zakat unta ini mencakup semua jenis unta. Ini disebutkan dua di sini ya, di Sulam Taufik. Ada jenis Arab, ada bukhoti. Jadi tidak terkhusus unta-unta Arab saja. Turki juga punya jenis unta ternyata. Kemudian sapi juga sama. Jadi keharusan zakat unta dan sapi itu mencakup semua jenisnya. Termasuk kerbau ya, termasuk kerbau. Kalau kambing, zakat kambing ini memasukkan dua. Kalau di sini hanya kambing biasa dan domba. Ini ya, ada dho'an, ini kambing biasa, ada mas. Kemudian tamar zabib, jadi kurma. Alasan kurma dan anggur harus dizakati karena keduanya termasuk makanan yang tahan lama. Maksudnya bisa disimpan ya, bisa disimpan lama. Makanan pokok ya. Jadi makanan yang tidak sekedar makanan, tapi makanan yang apa itu mengandung zat untuk badan, itu namanya kut ya, atau bergizi. Kemudian materi wazru'ul muqtata haratan ikhtiar. Jadi tumbuhan yang dizakati ini adalah tumbuhan yang digunakan, yang apa ya, bijinya dibuat makanan pokok. Makanan pokok saat selain ya, keadaan terpaksa. Jadi makanan pokok ini tidak boleh dalam keadaan terpaksa. Kalau keadaan terpaksa ya tidak boleh dizakati. Kemudian zahab, emas dan perak, harus dizakati walaupun hmm, belum tercetak. Maksudnya masih berupa biji emas, masih murni ya. Lalu ma'din, makna ma'din ini ya, ini makna ma'din adalah nama tempat yang ma'askanahullah fitiba, nama tempat untuk ya, untuk harta yang ditempatkan Allah di lapisan bumi, entah bumi keberapa itu. Kemudian dinamakan Ma'din ini tempat diam ya, tempat diam, sebab harta itu diam di tempatnya. Kemudian wa ayat tasilan apa ini nailuhu wa itu bantu lembantin ini tahada mahardo, ini aturan-aturan tambang ya, aturan-aturan barang tambang. Kemudian maksud ma'din adalah emas atau perak yang dikeluarkan dari tempatnya, lalu dan mengambilnya secara terus menerus, maksudnya sambung, maksudnya tidak dipisah dengan waktu yang lama. Lalu jika mengambilnya, jika ada beberapa barang tambang yang berada di satu tempat yang sama dan mengambilnya dan yang berada di satu tempat dan mengambilnya di waktu yang sama, atau di waktu yang berbeda disebabkan udzur, maka sebagiannya dikumpulkan dengan sebagian lainnya. Kemudian kalau kalau sama ya. Jadi catatannya ini satu tempat kemudian diambil di waktu yang sama ya. Catatannya ini berarti kalau tidak jika tempatnya berbeda atau diambil di waktu yang berbeda, maka masing-masing punya hitungan nisab tersendiri. Kemudian sudah ya, ini seterusnya membahas zakat fitrah. Wallahu a'lam bishawab.